بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد اخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Kita memasuki ayat 20 dari Abasa, yaitu firman Allah, "Thumma sabila yassara." Kemudian jalannya dipermudah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Ayat Allah sebutkan setelah Allah sebutkan tentang penciptaan manusia. Allah ciptakan tahapan demi tahapan hingga sempurna ciptaannya. Kemudian jalannya dimudahkan oleh Allah, artinya jalan keluarnya dia dari rahim ibunya atau dari perut ibunya. Atau jalan yang dimaksud, yang dimudahkan Allah, kata Imam Hasan Al-Basri dan Mujahid, ini jalan kebenaran, dimudahkan oleh Allah, sehingga benar-benar terpisah dan beda dari jalan batil, dari jalan yang sesat. Allah mudahkan ilmu untuk mengetahui al-haq, untuk memahami Islam dan syariatnya, semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan ayat di surat Al-Insan, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Kami memberi dia hidayah, petunjuk. Kami tunjukkan jalan kepadanya. Manusia ini dimudahkan oleh Allah. Ada yang beriman, tahu itu kebenaran, dia ikuti. Ada yang kufur terhadapnya. Juga Allah sebutkan dalam surat Al-Balad ayat 10, "Wahadainahun najdain." Dan kami beri petunjuk dia dua jalan, antara jalan al-haq dan jalan al-batil. Ini makna yang kedua, yang dimudahkan oleh Allah, jalan yang dimaksud, jalan ilmu untuk memahami syariat, jalan al-haq, terpisahkan dari batil, dimudahkan oleh Allah. Makna yang ketiga, jalan itu dimudahkan oleh Allah, Allah mudahkan masing-masing makhluk sesuai takdirnya yang Allah ciptakan. Seperti hadis ketika Rasulullah SAW bicara tentang takdir, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, maktub di lauhul mahfud, kebaikan maupun kejelekan. Maka di antara mereka ada yang tanya ke Rasulullah, "Kalau begitu kita enggak beramal ya Rasulullah. Yani ngapain beramal gitu? Kan kalau sudah ditentukan ke surga ya sudah, pasti akan ke surga aja nanti. Mau beramal ataupun tidak. Ke neraka ya ke neraka walaupun dia beramal." Dia memahaminya begitu. Tapi kemudian Rasulullah katakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu." Tetaplah kalian beramal, karena masing-masing dari makhluk ini akan dimudahkan ke arah yang dia diciptakan untuknya, yani ke arah takdirnya dimudahkan. Kalau dia ahlul jannah, masyaallah min fadlih, akan dimudahkan arah dia ke jannah, dibukakan baginya pintu kebaikan, diberi taufik untuk beramal soleh, semangat, ibadah dalam menjalankan kebaikan, yang memang dia ahli nar, na'udzubillah, dimudahkan baginya senang maksiat, senang dosa, jauh dari ketaatan, berat untuk beramal soleh. Wah, kata manusia, masing-masing dimudahkan jalannya. Ini yang penghuni surga dimudahkan jalannya menuju surga, digiring ke arah sana. Yang penghuni neraka pun dimudahkan ke arah sana. Itu tiga makna dari ayat Tsumma sabila yassarahu. Kemudian jalannya dimudahkan oleh Allah. Jalan keluarnya dari perut ibunya itu juga ayah, tanda kebesaran Allah. Terutama yang punya anak faham, apalagi ibu-ibu akan lebih mengerti. Kalau difikirkan luar biasa, bagaimana itu anak bisa keluar, dari mana dia bisa tahu itu jalannya. Dari rahim yang begitu gelap di dalam sana, dia bisa tahu jalannya sampai keluar di waktu yang telah ditentukan. Nah, walhasil dimudahkan oleh Allah SWT sampai dia lahir ke alam dunia ini. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah katakan, lalu dia dimatikan oleh Allah dan dikuburkan. Artinya dijadikan untuknya setelah dia wafat. Setelah menjalani kehidupannya, dia dikubur. Dengan itu tertutupi jasadnya. Artinya itu kehormatan bagi manusia. Kata Al-Farra rahimahullah, salah satu kehormatan atau kemuliaan yang Allah berikan untuk manusia, dijadikan selama tinggal dia dikubur dalam tanah, tidak seperti layaknya binatang terbuang begitu saja, di mati ya sudah, dibuang di tong sampah atau dilempar di tanah lapang. Nah, ini enggak diurus, enggak dipedulikan. Tapi manusia dijadikan punya kubur. Artinya setelah dia meninggal, dikubur. Makanya dia tertutupi dengan itu. Tertutupi sehingga tidak menimbulkan masalah bagi yang lain yang masih hidup. Kan namanya jasad, mungkin dengan jalannya waktu 2 hari, 3 hari mulai membusuk, bau. Kalau dia misalnya di tempat terbuka, orang akan terganggu baunya, jenazahnya fulan, fulan, akan jadi caci makian. Tapi Allah muliakan manusia dikubur. Makanya ini fuqaha rahimahumullah menyebutkan beberapa, karenanya terkait ini, syarat atau kriteria kubur. Antara lain yang mereka sebutkan, kedalaman yang dengannya aroma jenazah ini enggak keluar. Ya enggak ada ketentuan, tapi ya diperkirakan. Mungkin tiap daerah beda satu dengan yang lain. Juru kunci kubur mungkin lebih paham. Oh, di sini daerahnya mesti 2 meter, Pak, 1 meter setengah atau ya ini. Yang jelas ketika dia diletakkan kemudian ditanam di uruk tanah tadi, bau manusia tentunya. Busuknya itu supaya enggak keluar, tertutup sudah. Karena kalau terlalu pendek, misalnya kuburnya setengah meter, akan keluar baunya, tetap. Satu itu. Kedua, aman dari binatang-binatang liar pemakan bangkai. Mungkin, maaf, seperti babi hutan, celeng, atau yang semisalnya. Kalau dia terlalu dangkal, kuburnya mungkin akan gampang digali oleh babi hutan ini, mungkin akan dimakan jasadnya. Tapi dengan kedalaman yang sekiranya aman dari itu semua. Syahid demikian, manusia itu dihormati dan dimuliakan, dan itu umum. Artinya harta kafir tetap harus dikubur. Walaupun tentu kuburannya dibedakan dari muslimin. Nah, ala kulli hal itu yang Allah sebutkan. Tsumma amatahu fa aqbarah. Setelah dia meninggal lalu dikubur. Tsumma idza syaa'a ansyarahu. Kemudian ketika Allah kehendaki, dia akan dihidupkan kembali, nusyur. Dihidupkan setelah dia mati. Ini di akhir zaman, di yaumul qiyamah, setelah semuanya dihancurkan, dimatikan, akan dihidupkan kembali. Manusia itu hidup dari kuburnya atau dari manapun dia berada. Ya, karena enggak semua orang dikubur. Ada yang mungkin mati, masyaallah alafia, tenggelam tengah lautan sana. Yang itu mati mungkin di perut buaya, singa atau yang lainnya. Walhasil dimanapun dan dengan cara apapun dia mati, tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hidup untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dia perbuat selama hidupnya. Ansyarahu, nusyur. Nusyur itu dibangkitkan kembali, dihidupkan dari kematiannya. Oleh karenanya doa pagi petang, salah satu zikir wirid yang sunnah untuk dibaca di pagi hari setelah subuh begini, sebelum matahari terbit, dan petang seusai asar sebelum matahari terbenam. Kalau pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Demikian pula wa ilaikan nusyur. Di akhir disebutkan wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami dikembalikan. Artinya akan dihidupkan setelah mati dan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah dia lakukan selama hidupnya. Itu lebih kalau di pagi hari. Kalau di sore hari diakhiri dengan wa ilaikal masir. Jadi pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nusyur. Sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kenapa demikian? Yang ulama jelaskan, pagi lebih disebutkan wa ilaikan nusyur karena kondisi manusia menyerupai akhir zaman. Dia bangun dari tidurnya, kan pagi. Dia tidur malam, istirahat, cukup, dan pagi bangun. Kondisi itu mirip dengan kondisi dia di Yaumul Qiyamah, dari kematian, kemudian dibangunkan, dihidupkan. Makanya nusyur, wa ilaikan nusyur. Sore, sebaliknya, wa ilaikal masir. Dia menuju tidurnya, dia menuju istirahatnya, ya layaknya kondisi dia menuju kematiannya. Makanya masir, kembali, kembali kepada Allah SWT. Ala kulli hal itu untuk memperjelas makna an-nusyur. Kemudian Allah katakan, kalla lamma yaqdhima amara. Sekali-kali tidak, ini bantahan dari Allah kepada kufar. Ini perkaranya tidak seperti yang diduga oleh orang kafir, tidak seperti yang dianggap oleh orang-orang kufar. Lamma yaqdhima amarah. Saat dia tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dia tidak jalankan yang difardukan, kewajiban-kewajiban syariat, dia tidak tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, oleh karenanya kufar diazab di neraka bukan hanya karena kekufurannya. Itu jelas. Dia diazab karena dia kafir, tidak beriman. Tapi enggak hanya itu. Dia juga diazab atas setiap perintah yang tidak dia amalkan selama hidupnya. Kan selama hidup dia enggak sholat. Maka dia diazab juga karena itu. Karena dia enggak sholat. Itu perkara lain dari kekufurannya. Selama hidup dia enggak puasa Ramadan, dia diazab karena itu juga. Selama hidup dia enggak zakat, diazab karena itu juga. Semua perintah-perintah yang tidak dia amalkan, dia diazab karenanya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kalla, itu bantahan keras, tajam, pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjadi salah satu karakter ayat-ayat makkiyah. Makkiyah itu ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Beda antara surat-surat makkiyah dengan surat-surat madaniyah yang turun setelah hijrah Nabi. Salah satu bedanya, masing-masing punya karakter, punya sifat. Sehingga kalau kamu lihat, kamu bisa memperkirakan, oh ini makkiyah ini. surat kayak begini-begini. Yang kayak gini, oh ini madaniyah. Nah, salah satu karakternya surat makkiyah itu setiap surat yang disebutkan padanya lafaz kalla. Itu berarti dia makkiyah. Karena itu bantahan tajam, keras dari Allah kepada kufar atau musyrikin. Kalla lamma yaqdhi ma amara. Falyanduril insanu ila ta'ami. Kata Allah, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Ini setelah Allah sebutkan tentang penciptaan Bani Adam, Allah sebutkan tentang rizkinya. Bagaimana semua itu Allah tanggung, Allah berikan padanya, agar kemudian manusia itu mau sadar, mau ingat dan mau ibadah tentunya kepada Allah. Maka Allah katakan dalam ayat ini, falyanduril insan, setelah Allah ciptakan, hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Bagaimana semua itu dimudahkan oleh Allah, diberikan kepadanya, diatur. Yang semua itu menjadi maslahat dan untuk kelangsungan hidupnya dengan berbagai macam bentuk makanan yang nabati dimudahkan oleh Allah, sayur, mayur, buah-buahan, segala macam yang mereka makan dan itu dibutuhkan oleh mereka, yang hewani, ayam, kambing, sapi, ikan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang lain-lain. Jelas yang mereka makan, mereka butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Diberikan oleh Allah. Makanya Allah ingatkan, hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Dari mana itu dia dapati? Dimudahkan sedemikian rupa. Atau kata Imam Mujahid, dalam dia lihat tempat masuknya dan tempat keluarnya makanan dia. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna sababnal ma'a sabba. Dan dirinci oleh Allah beberapa darinya. Anna Ahlul Kufah, demikian membacanya dengan fathah alif, anna. Anna sababnal ma'a sabba. Anna, kalau dibaca dengan fathah, itu kalau dalam nahwu disebut alaniyah takrirul khafid, seakan di situ ada pengulangan harful jar. Falyandur al insan ila ta'amihi ila anna sababnal ma'a sabbar. Ila ini diulang lagi seakan-akan seperti itu takdirnya. Yang lain selain Kufiyin, selain Ahlul Kufah, mereka baca dengan kasrohnya hamzah. Inna sababnal ma'a sabba. Kalau dengan kasrohnya inna ya alal istinaf. Istinaf itu jumlah baru, terpisah dari jumlah yang sebelumnya. Ala kulli hal, sababnal ma'a sabba, kami tuangkan kepadanya air, yaitu hujan yang dimaksud. Dituangkan, yang diturunkan oleh Allah dari langit. Dan itu untuk kemaslahatan mereka, kemaslahatan hidupnya. sawah ladang mereka butuh air itu, ternak mereka butuh air itu, dan manusia secara umum makhluk hidup butuh air itu dan sangat butuh. Maka Allah sebutkan salah satu jasa dan kenikmatannya, kami yang turunkan hujan itu untuk mereka. Thumma syaqaqnal ardha syaqqa. Kemudian kami buka, kami pecah, artinya kami buka bumi itu untuk mereka. Ini dengan tumbuh-tumbuhannya keluar dari tanah itu, keluar berbagai macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, dari yang kecil, yang pendek, yang besar, yang tinggi, yang ini mengeluarkan buah, yang ini manis, itu kecut, itu pedas, ini dan berbagai macamnya. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan dari bumi itu biji-bijian, yang itu juga mereka konsumsi sebagai kebutuhan hidup mereka, untuk kemaslahatan mereka, dengan berbagai macamnya, yang beras, yang gandum, yang jagung, semuanya. Jadi biji-bijian yang Allah tumbuhkan dari bumi ini, dari tanah. Fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba. Juga kami tumbuhkan untuk mereka yang basah, buah-buahan yang lembab, disebutkan demikian karena qadba artinya diputus, dipetik, diambil. Di setiap harinya mereka butuh ini, tinggal mereka petik. Qadba, diambil, dipetik oleh mereka. Atau makna kedua kata Imam Hasan al-Basri, inab itu untuk manusia, sayur atau buah untuk manusia. Qadba itu makanan, sayur atau bukan sayur sih, hijau-hijauan untuk binatang, rumput atau apa yang semisal itu, untuk makanan binatang mereka, untuk ternaknya, untuk ini kambing, untuk makan sapi, unta, semuanya makhluk hidup Allah berikan itu padanya. Maka pelajaran besar, kalau saja manusia mau berpikir dan ingat, Allah tidak hanya menciptakan kemudian ditinggal, tapi Allah berikan untuk maslahat hidup mereka, Allah jamin, Allah mudahkan segalanya. Makanya di dalam Quran Allah SWT menjelaskan kepada hambanya bagaimana Allah menciptakan kemudian memberikan untuk ciptaannya segala yang mereka butuhkan. Allah katakan, Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah berikan segala sesuatu untuk makhluknya, tidak hanya itu, thumma hada, Allah tunjukkan padanya jalan itu. Masing-masing yang manusia tahu, Allah yang berikan itu, Allah kasih tahu bagaimana mereka bisa mengambil manfaat dari itu, bagaimana membesarkan ternaknya, bagaimana bercocok tanam, bagaimana melihara, menanam buah-buahan sampai masa panennya, karena itu butuh, dibutuhkan oleh mereka untuk hidupnya. Itu manusia, binatang pun begitu. Wa min ajaib, yang termasuk disebutkan dari keajaiban rububiyah, keesaan Allah SWT pada makhluknya ini, a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada, bagaimana Allah berikan segala sesuatu pada makhluknya dan Allah beri hidayah, petunjuk. Semut datang kecil, ya Allah seberapa kecil sekali dia, yang Allah kasih insting, tahu musim. Hari ini musim panas, ini nanti sebentar lagi musim hujan. Maka saat mendekati musim hujan, mereka menyiapkan bahan pangan yang cukup di dalam liangnya, dalam lubangnya. Karena musim hujan mereka akan kesulitan cari makan. Sebelum itu terjadi, mereka stok dicukupi oleh mereka dari macam-macam biji-bijian. Mereka ambil, mereka angkat, gotong royong. Biji-bijian yang mereka dapati di permukaan bumi, bawa masuk ke istananya sana di bawah tanah. Pertanyaan muncul. Ketika musim hujan turun, kan berarti air akan masuk ke bumi, basah. Apa yang akan terjadi saat biji-bijian kena air? Tumbuh, ya kan? Antum taruh biji kacang hijau atau apa, beras atau yang lain, taruh di kapas atau di tanah, sirami, kan lama-kelamaan pecah itu tunasnya, keluar, tumbuh dia dari tanaman. Kalau itu terjadi, hancur itu istana semut, akan jadi akar, akan jadi ini, dan sia-sia biji yang disimpan kan semestinya untuk makan, ini gak bisa sekarang tumbuh. Seperti seakan berpikir dan ngerti semut, maka dia melakukan sesuatu bagaimana biji itu tidak tumbuh. Apa yang dia lakukan? Antum tahu, tiap biji kan ada titik putih. Jagung di ujungnya ada putih, kacang hijau ada titik putih. Itu yang akan menjadi tunas, pecah nanti keluar tunasnya. Tunas itu dimatikan oleh semut. Apa yang dia lakukan? Dijemur tiap hari di musim panas sebelum hujan turun. Dikeluarkan, dijemur, nanti sore dimasukkan, pagi dikeluarkan lagi, dijemur, dikeluarkan, sampai karena terus-menerus kena panas, mati itu tunas. Sehingga kena air kayak apapun gak akan pecah, gak akan tumbuh. Siapa yang ngajari semut itu? Dari mana dia tahu? Oh, ini akan keluar tunas nanti. Ya manusia bisa berakal begitu. Bagaimana caranya ini tunas gak tumbuh? A'ta kulla syai khalqahu thumma hada. Allah ciptakan, Allah kasih petunjuk, dan Allah bimbing makhluknya. Sampai semut pun tahu, tentu dari Allah SWT, Rabbnya, bagaimana dia menjaga kelangsungan hidupnya. Ala kulli hal, kembali kepada ayat wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitun yang diperas, dikeluarkan darinya minyak, minyak zaitun ma'ruf. Wa nakhla, demikian pula nakhla. Nakhla bentuk jamak dari nakhlah. Nakhlah pohon korma. Artinya itu juga Allah tunjukkan bagaimana Allah mudahkan, Allah bimbing makhluknya, karena itu juga untuk kelangsungan hidup mereka, terutama orang Arab. Kurma. Wah, subhanallah, dia beda dengan keumuman tanaman atau pohon yang lain, di mana korma ini harus dikawinkan antara benang sari ya, sama satunya, hah, putik, antara putik dan benang sarinya. Jadi dibuka benang sarinya, kemudian putiknya dimasukkan ke situ. Ini dipaksa untuk kawin lah istilahnya. Tanpa itu tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah. Makanya saat Rasulullah SAW masuk Madinah, beliau melihat para sahabat naik pohon yang putih, nanti diambil, naik pohon yang satunya yang benang sari. Rasulullah SAW sifatnya, Allah katakan, azizun alaihi ma'anittum. Enggak senang beliau melihat sahabatnya dalam kesulitan, susah, capek ini naik turun ini, ngurus ini. Kata Rasulullah, ngapain kalian lakukan itu? Biarkan sudah, nanti kan tumbuh-tumbuh sendiri buahnya. Karena itu ucapan Rasul dibiarkan oleh para sahabat. Akhirnya gagal panen mereka tahun itu. Enggak bisa. Alhasil kemudian Rasulullah katakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Ya sudah, urusan dunia kalian, masalah tanaman, masalah ini, kalian yang lebih paham. Korma harus dikawinkan. Enggak akan bisa untuk berbuah. Walhasil itu semua juga Allah tunjukkan kepada hambanya untuk kemaslahatan hidup mereka. Wahada'iqa ghulba. Hada'iqa ghulba yang dimaksud pohon-pohon yang besar, pohon yang kuat, keras batangnya, kayunya. Atau kata Imam Mujahid dan Muqatil, hada'ika ghulba al-ghulb, yang apa ya, melingkar atau berputar antara yang satu dengan yang lainnya dari pohon itu. Atau mana yang ketiga, hada'iqa ghulba, kata Imam Mujahid, pohon-pohon yang tinggi. Karena ada sebagian pohon, masya Allah, tinggi sekali. Pohon kelapa atau yang lain mungkin lebih tinggi lagi. Semua itu Allah yang berikan, Allah yang ciptakan untuk manusia. Wa fakihatan wa abba. Fakihah, buah-buahan. dengan berbagai macam rasa, bentuk, warna, yang ini merah, yang itu hijau, ini kuning, ini macam-macamnya, yang ini manis, ini kecut, ini pahit, yang ini dengan gunanya masing-masing. Fakihah. Wa abba, abba rerumputan ilalang yang dibutuhkan oleh binatang mereka, unta, sapi, kambing, yang itu tidak disentuh oleh tangan manusia, hidup sendiri. Rumput kan liar. Fakihah, tidak harus dengan apa yang ditanam oleh mereka, di apa, dirawat, dipupuk, disirami air, di mungkin kalau seperti sekarang ada pestisida untuk terbebas dari hama dan selanjutnya. Tapi abba yang tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, ya tinggal mereka bawa kambingnya ke situ, atau tinggal dia arit, dia bawa ke kandangnya untuk makan sapi atau kambingnya. Abba. Wa fakihatan wa abba. Disebutkan di riwayat dari jalan Ibrahim At-Taimi rahimahullah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saat beliau ditanya ayat ini, wa fakihatan wa ab, ini apa maknanya? Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu belum tahu dan tidak memahami makna ayat, sehingga sebagian mereka seperti menyalahkan atau mempermasalahkan, kamu Abu Bakar, orang terdekatnya Rasulullah, kif gak tahu, kif gak ngerti, bagaimana mungkin? Dipaksa untuk bicara, untuk jawab. Maka kata Abu Bakar, ayyus sama tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idha qultu fi kitabillah ma la alam. Langit mana yang bisa menaungi aku? Bumi mana yang bisa yang bisa melindungi aku jika aku katakan sesuatu dalam Quran yang itu aku enggak tahu ilmunya? Enggak berani beliau jawab. Qadiyallahu anhu. Dan itu waroknya beliau. Enggak mau memaksakan diri bicara yang enggak tahu ilmunya. Sahabat. Takut untuk menafsirkan dan bicara Quran sementara dia enggak memiliki ilmunya. Yang mereka enggak tahu, mereka katakan aku enggak tahu. Juga diriwayatkan dari jalan Ibnu Syihab dari Anas, beliau mendengar Umar Ibn Al-Khattab ketika membaca ayat ini, Umar radhiyallahu anhu, kata Umar, kullu hadza qad arafna, famal ab, semua ayat yang sebelum-sebelumnya tadi kita faham maknanya, zaitun, nakhla, inab, qadba, tapi abba, ayat ini abba, apa itu abba, famal ab, apa maknanya? Kemudian sambil beliau ambil tongkat atau ranting gitu. Dan beliau katakan, hadza wallahi la amrullah takalluf. Wa ma 'alaika ya ibna ummi Umar alla tadrimal ab. Ittabi'u ma tabayyana lakum min hadzal kitab wa ma la tabayyan fada'u. Kemudian Umar katakan, demi Allah wahai Umar, jangan memaksakan diri kamu. Jangan memaksakan diri bicara dan menjelaskan, mengatakan maknanya begini, maksudnya begini, padahal kamu enggak tahu ilmunya. Dan enggak masalah kalaupun kamu enggak tahu. Enggak usah paksakan diri. Enggak tahu enggak kamu katakan enggak tahu. Kata Umar, ikuti yang jelas bagi kamu, yang kamu tahu ilmunya, ya katakan bahwa ayat ini maknanya begini, tafsirnya begini, Imam Fulan menafsirkan begini. Yang kamu tahu ilmunya, ikuti, ambil. Yang kamu enggak tahu, tinggalkan. Jangan kamu memaksa bicara dan menafsirkan yang kamu tidak punya ilmunya. Karena ini kitabullah. Ayat mulia, firman-firman Allah, gak bisa disamakan dengan kitab-kitab lain. Makanya man qala fil Quran bi ra'yihi fa ashaba faqad akhta. Orang yang bicara menafsirkan Quran dengan logikanya sendiri, dengan perkiraan dan dugaan dia tanpa ilmu, kalaupun kebetulan benar yang dia katakan itu memang betul seperti itu maknanya, tapi kan karena dasar kebetulan, maka dia tetap salah karena dia tidak masuk lewat pintunya. Ya, layaknya orang ke rumah kamu, ya betul dia ada di tengah rumah tapi lewat genteng sana, kebetulan. Dan dia bisa masuk ke tengah rumah kamu. Tapi jalan yang dia ikuti bukan jalan yang benar. Bukan cara yang seharusnya. Kamu mau masuk rumah ya lewat pintunya sana. Buka pagarnya, ketok pintunya atau bel, baru kamu masuk. Begitu. Al-Quran pun sama. Kamu harus tahu ilmunya, kaidah-kaidahnya, tafsir, riwayat para salaf, sahabat, tabi'in. Kalau kamu enggak tahu, ya sudah berhenti. Jangan kamu memaksakan diri menjelaskan, bicara yang kamu enggak tahu ilmunya. Itu pelajaran berharga dari Abu Bakar, dari Umar radhiyallahu taala. Dalam ayat ini maupun ayat-ayat yang lain sama. Intinya dalam bicara agama, dalam menafsirkan Quran terutama, orang enggak boleh ngawur, sembrono, dan bicara semaunya, memaksakan diri. Ada yang gak tahu ilmunya. Harus ada sandaran yang jelas dari Allah, dari Rasulnya. Ima ayat ditafsirkan dengan ayat di surat satu dengan surat yang lain, atau ayat ditafsirkan, diperjelas dengan sunnah, hadis Nabi, atau dengan riwayat, riwayat sahabat, karena mereka tahu di mana ayat turun, kapan turun, apa kronologinya, bagaimana, sehingga mereka paham ayat ini maksudnya bagaimana. Karena mereka hidup di zaman itu, tahu. Begitu pula para tabi'in menjadi murid-murid mereka. Kata Mujahid, aku baca Quran di hadapan Ibnu Abbas. Mujahid murid Ibnu Abbas. Tiga kali khatam dari Fatihah sampai An-Nas. Tiap satu ayat aku baca, aku berhentikan, dan aku tanya Ibnu Abbas, ini maknanya seperti apa? Maksudnya apa? Tafsirnya bagaimana? Tiap ayat. Sampai khatam dan tiga kali khatamnya. Sehingga Mujahid paham betul, termasuk mufassir, yang kata Sufyan ats-Tsauri, kalau datang kepada mutafsir dari Mujahid, pegang sudah. Kamu pegang, cukup sudah bagimu. Nanti dia ambil langsung dari Mujah, dari Ibnu Abbas. sahabat yang juga Nabi doakan, faqihu fiddin, alim muta'wil, jadikan dia faqih berilmu dalam agamamu ya Allah, dan ajari dia tafsir Quran. Ibnu Abbas didoakan Rasulullah, makanya digelari dengan turjumanul Quran, sahabat yang ahli menafsirkan Quran. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.